insyaallah taala pada kesempatan kali ini. Kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Ilmu. Sebelum kita membacakan dari kitab ini, perlu diketahui bahwa pada malam hari ini yang biasa memberi faedah kepada kita sekalian adalah beliau ustaz kita yang mulia Al-Ustaz Ali Hafizahullahu Ta'ala. Namun karena satu dan lain hal, beliau berhalangan hadir di tengah-tengah kita semua. Oleh karena itu, memanfaatkan waktu yang ada, kita melanjutkan kajian kita insyaallah taala. Dan kita masih pada pasal yang kedua yang menerangkan tentang sebab-sebab yang membantu seorang untuk mendapatkan ilmu. Yang pertama adalah dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, menjalankan perintah-perintah-Nya serta menjauhi larangan-larangan-Nya. Yang kedua adalah dengan bersabar, as-sabru wal mutabarah, terus menerus untuk menuntut ilmu, untuk menimba ilmu agama. Karena jalan untuk menuntut ilmu sangatlah berat, dibutuhkan kesungguhan, pengorbanan, perjuangan. Oleh karena itu butuh untuk bersabar dalam menggalinya, dalam menuntut ilmu. Karena ilmu ma'asyiral muslimin, ilmu agama, tidak mungkin untuk didapat dengan badan yang santai, dengan badan yang rohah. Tidak, begitulah kata para ulama. Satu di antaranya adalah kata Mujahid Ibn Jabr rahimahullahu taala, la yunalul ilmu birahatil jismi wal jasad. Ilmu tidak akan didapat oleh seorang yang santai dalam menuntutnya. La budda an yabdhulal juhdu, wajib dan harus baginya untuk mencurahkan kesungguhan, fi idrakil ilmi, untuk mendapatkan ilmu. Lalu kita memasuki sebab yang berikutnya, sebab yang ketiga. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, as-salithu, yang ketiga, al-hifzu, menghafalnya, menjaganya dan memeliharanya. Fayajibu ala talibil ilmi, maka wajib atas seorang penuntut ilmu, al-hirsu alal mudhakarah, untuk semangat mengulang-ulang, mengingat-ingat ilmu tersebut yang pernah dia dapatkan atau yang akan dia dapatkan. Mereka para ulama betul-betul mengisi waktu-waktu mereka dengan ilmu, menjaga ilmu, memelihara ilmu, membaca ilmu. Ini mereka para ulama. Menuntut ilmu bukan hanya sebatas kebiasaan untuk mengisi waktu yang kosong. Sehingga wa innama likulli imri'in ma nawa. Dia akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Jika dia berniat untuk mengisi waktu luang, mengisi waktu yang kosong, ya dia akan mendapatkan seperti itu. Dia tidak banyak akan mendapatkan ilmu. Karena sebab kata Syekh untuk mendapatkan ilmu adalah dengan menghafal, memelihara, serta menjaganya. Semangat untuk mengulang-ulanginya. Untuk mengingat-ingatnya. Ba'dun nas, sebagian manusia menjadikan menuntut ilmu itu hanya sebagai ya sesuatu yang lewat, berlalu begitu saja. Apakah dia ya hanya sekedar ya membuat kebiar lah bahasanya kita tuh biar gitu loh. Nah. Ya kan? Ba'dun nas, sebagian manusia demikian. Maka wajib bagi para penuntut ilmu untuk semangat siapapun dia mengingat-ingat ilmu, memelihara ilmu agama. Wa dhabti ma ta'lamuhu imma bihifdhihi fi sadrihi aw kitabatihi. Dan menjaga apa yang telah dia ketahui. Ada kalanya dia menghafalnya di dalam dadanya atau di dalam kitabnya, dalam tulisannya. Kalau dalam bidang hadis ada istilah dhabtus sadr wa dhabtul kitab. Dhabtus sadr ini orang-orang yang hafalannya kuat. Sekali dengar hafal. Dan hafal itu lama hilangnya. Terkadang sampai mereka pikun baru saat itu dia enggak ngerti. Dhabtul kitab. Dhabtu as-sadr, betul-betul ilmu itu ada dalam dada mereka. Para ulama, para a'immah. Sehingga mereka dalam majelisnya menyampaikan ilmu dengan apa yang mereka hafalkan. Terkadang sebagian mereka itu ya Allah takdirkan salah satu panca inderanya itu kurang. Sehingga mereka bermodalkan dengan mendengar kemudian menghafalkan ilmu tersebut. Setelah itu baru mereka menyampaikan. Siapa Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala? Beliau seorang yang buta. Buta matanya. Namun tidak buta hatinya. Tidak buta mata hatinya. Bahkan beliau menjabat sebagai seorang mufti di kerajaan Arab Saudi. Pemberi fatwa. Raja melakukan seperti ini, bagaimana pertimbangan mufti, bagaimana pertimbangan syariat. Beliau membahas. Beliau memfatwakan. Padahal dari sisi panca indera beliau kurang. Karena mereka betul-betul menjaga ilmu ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Mengisi waktunya dengan ilmu, memelihara ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah jaga mereka. Allah muliakan mereka di dunia sebelum Allah nanti muliakan di akhirat kelak. Siapa itu Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala? Ya, beliau meskipun buta tapi mengalahkan sekian ribu orang-orang yang melek. Nah, sekali beliau dengar, subhanallah, beliau bisa menjelaskan dan menerangkan secara rinci, bahkan ya ayat-ayat ataupun hadis-hadis beliau bisa tunjukkan. Hadis yang kamu baca berada dalam kitab ini dan ini. Itu halaman sekian. Nomor hadis sekian. Bisa. Bahkan pernah ketika kita di Daura di Yogyakarta dulu. Ya, Masya Allah beliau semangat sekali untuk memberikan pelajaran. Ya. Sampai kemudian beliau berhenti. Saya kira ini sudah hampir 2 jam. 2 jam. 2 jaman ini, betul? Iya, benar. Padahal beliau buta. Nah, padahal beliau buta matanya. Allah subhanahu wa ta'ala jaga beliau untuk tidak buta mata hatinya. Maka inilah ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Para ulama ada di antara mereka yang menjaga ilmunya di dalam hatinya. Ada pula para ulama yang menjaga ilmunya dengan cara menulisnya, mencatatnya. Sebab ketika mereka akan memberikan hadisnya, sanadnya kepada murid-muridnya itu dilihat, dicek benar atau tidak. Kalau benar mereka kemudian riwayatkan lagi kepada muridnya kembali. Muridnya juga meriwayatkan lagi sampai di zaman kita sekarang. Fa'innal insana urdhatun linnisyan. Karena sesungguhnya manusia itu seringkali lupa. Tempatnya lupa. Wasumiyal insanu binisyanihi. Kama qala ba'ud. Ta'ifatin minan nas. Dinamakan manusia itu karena seringnya dia lupa. Meskipun ini tidak lepas dari kritikan. Walhasil ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Seorang itu tempatnya lupa, sering lupa. Sehingga dia menjaga hafalannya. Menjaga ilmunya. Ada kalanya dia menghafal atau menulisnya. Fa'idha lam yahris alal muraja'ah. وَتَكَرَّرَ مَا تَعْلَمُهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُذِعُ مِنْهُ وَيَنْسَاهُ. Maka jika dia tidak semangat untuk mengulang-ulangi apa yang telah dia ketahui, maka sesungguhnya hal itu bisa terlantarkan darinya dan dia akan melupakan ilmu tersebut. Ilmu duniawi saja kalau enggak dipakai itu hilang, ya kan? Apalagi ilmu ukhrawi. Nah. Apalagi ilmu apa? Ukhrawi, akhirat. Pengenalan seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga butuh terus. Waqad qila, dan sungguh telah dikatakan, al-ilmu saydun wal-kitabatu qayduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Faminal hamaqati an tusida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqah. Ilmu itu bagaikan buruan. Dan menulis ilmu itu adalah pengikatnya, pengikat dari buruan tersebut. Maka ikatlah buruanmu itu dengan tali yang kuat. Karena sesungguhnya termasuk di antara perkara yang bodoh, kamu sudah mengikat seekor kijang, seekor rusa, terus kemudian kamu tinggalkan seekor rusa tersebut di antara makhluk-makhluk yang ada. Kira-kira kijangnya kemana? Pergi, hilang. Nah, karena kamu tidak mengikatnya dengan ikatan yang kuat. Rusanya kamu tidak ikat dengan ikatan yang kuat. Seperti itulah ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Ini sekedar cerita pengalaman. Ya, dahulu ketika banyak para penuntut ilmu ke luar negeri, apakah itu di Yaman, apakah itu di Madinah, di dalam negeri itu sudah memiliki tekad yang kuat. Nanti akan dipelajari semua cabang ilmu. Sehingga pertama kali menginjakan kaki ke luar negeri, semangatnya masih membara. Semangatnya masih menggebu-gebu, tidak bisa dibendung. Namun ketika dia mempelajari, dia ikuti semua pelajaran-pelajaran yang dibuka. Dia ikuti semua cabang-cabang mata pelajaran yang dibuka dalam pondok pesantrennya, dalam ma'hadnya, dalam markiznya. Lama-kelamaan dia merasa berat. Berat. Karena harus menjaganya. Kurang waktunya, seandainya kebanyakan pelajaran seperti ini, kurang bisa memahami, kurang maksimal mendapatkan ilmu untuk menjaga ilmu tersebut. Sehingga mereka kurangi. Namun terus istiqamah ala talabil ilmi. Jadi ini ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Ya, ilmu itu bagaikan buruan. Dan mengikat ilmu itu adalah pengikat buruan tersebut. Wa min ath-thuruqi allati tu'inu 'ala hifdzil ilmi wa dhabtihi an yahtadiyal insanu bi ilmihi. Dan di antara cara-cara yang membantu untuk menjaga ilmu, memelihara ilmu, adalah dengan mengajarkannya kepada manusia. Atau dengan mengamalkannya, memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada manusia dengan ilmunya. Dan hidayah di sini yang dimaksud adalah hidayatu ad-dilalati wal irsyadi. Karena hidayah itu ada dua jenis. Jenis yang pertama namanya hidayatu taufiqi wal ilham. Dan hidayah jenis yang seperti ini tidak ada yang memilikinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti seorang ya yang dia itu kafir, yang dia itu musyrik. Seorang pun tidak bisa memberikan hidayah, dia akan menjadi Islam. Dia akan menjadi orang yang beriman. Tidak ada yang bisa menjaminnya. Ini jenis yang pertama, hanya dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jenis yang kedua daripada hidayah adalah hidayatu ad-dilalati wal-irsyad. Untuk menunjuki manusia, memberi bimbingan kepada manusia, dan inilah yang dimiliki oleh para nabi dan selainnya. Dari kalangan para du'at, dari kalangan orang-orang yang menyeru kepada al-haq, kepada kebenaran. Dia mengajarkan tata cara sholat yang benar. Dia mengajarkan tata cara berwudu yang benar sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia sedang memberikan hidayah. Dan itu akan membantu dia untuk mengokohkan ilmunya. Dia punya ilmu bahasa Arab, tok misalnya. Ajarkan. Ajarkan kepada manusia meskipun satu orang. Dia akan berusaha untuk memahamkan kepada dirinya dan orang lain. Sehingga dia harus paham dulu. Saya harus paham dulu dengan materi yang akan saya ajarkan nanti. Kalau tidak paham, bagaimana dia akan memberikan pemahaman kepada orang lain? Nah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Dan orang-orang yang memberikan hidayah, Allah akan menambah mereka hidayah pula. Ia akan memberikan kepada orang-orang yang memberikan hidayah tadi ketakwaannya. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Dan Allah akan menambah kepada orang-orang yang memberikan hidayah petunjuk. فَكُلَّمَا عَمِلَ الْإِنْسَانُ بِعِلْمِهِ زَادَهُ اللَّهُ حِفْظًا وَفَهْمًا. Maka setiap kali seorang itu mengamalkan ilmunya, Allah akan menambahkan pemahamannya, Allah akan menambahkan kekokohannya di dalam ilmu yang pernah dia tahu. Nah, li'umumi qawlihi ta'ala. Hal itu berdasarkan firman Allah Ta'ala, zadahum hudan. Jadi ketika seorang memiliki ilmu, jangan pelit. Jangan apa? Pelit. Berikan apa yang kamu mampu. Berikan apa yang kamu bisa. Karena terkadang seorang itu pelit terhadap ilmunya. Saya lupa namanya siapa. Seorang ulama. Aneh ini. Ini juga agak pelit ini ilmunya kepada murid-muridnya. Tapi beliau seorang yang thiqah, yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Saya lupa namanya. Jadi murid-muridnya pun pintar juga agar sang guru ini bisa memberikan hadisnya. Nah, agar sang guru bisa memberikan apa? Hadisnya kepada murid-muridnya tersebut. Dan beliau adalah seorang yang buta. Jadi ketika bagaimana caranya agar dia bisa mendapatkan ilmu dari sang guru. Pernah satu ketika sang guru ini minta dicukur. Ya, minta dicukur. Saya lupa namanya, siapa ada yang ingat? Dulu sering ya, guru-guru kita, masyaikhuna atau asatidzah kita, kalau kita sedang belajar hadis, itu nama ulama ini sering disebutkan, dikisahkan. Aneh. Tapi Masya Allah, sangat menjaga ilmu, sangat amanah terhadap ilmu. Jadi minta dicukur sama muridnya. Karena tahu muridnya ini, gurunya ini pelit sekali. Kalau jadi kita harus lihai agar sang guru ini bisa memberikan ilmunya, memberikan hadisnya. Satu hadis di zaman itu adalah sangat mahal harganya. Dilakukan pelancongan. Ya. Walhasil, sang guru minta dicukur, maka dicukurlah oleh muridnya, dipoakin separuh. Nah. Silakan, antum ya syekh, antum harus memberikan hadis dulu kepada saya. Wah, tidak bisa. Ya kalau tidak bisa, sudah, saya selesai. Saya cukur Anda seperti ini. Silakan, selesai cukurannya. Wah, akhirnya syekh pun memberikan hadis kepada muridnya. Seorang murid mendapatkan hadis dari syekhnya, itu sesuatu yang sangat mahal harganya. Kalau sama kita kan kurang gitu kan. Kitab itu. Mereka para ulama perjuangan dalam menuntut ilmu, dalam menimba ilmu. Nah, faedah tadi malam ya dari Al-Ustaz Abdul Harith Al-Andalusi hafizahullah. Beliau menyebutkan salah seorang perawi yang dia itu sudah mendengarkan sanad hadisnya sampai kepada Rasulullah. Dari beliau 1, 2, 3 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in. Beliau ingin agar sanad ini lebih ringkas. Dari siapa? Dari siapa? Melancong ke orang ini. Agar bisa sanadnya itu lebih sedikit meringkas. Yang tadinya banyak jalurnya ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ke sini. Beliau ringkas langsung menuju ke sana. Dan dibutuhkan pelancongan yang lama. Dan saat itu kendaraannya menggunakan himar. Keledai saat itu, zaman itu. Belum ada AC atau unta. Gimana makannya nanti di tengah jalan, iya kan? Gimana nanti? Namun karena semangat yang membaca, semangat yang subhanallah luar biasa, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala pun jaga mereka para ulama, dan sekarang kita pun melihat hasilnya, jerih payahnya mereka para ulama dalam mengumpulkan hadis-hadis. Kita lihat saja hadis ya, sahih al-Bukhari, sahih al-Imam Muslim, al-Musnad al-Imam Ahmad, dan yang lain-lainnya. Mereka meletakkan hadis satu persatu. Itu dengan jerih payah yang luar biasa, dengan penjagaan yang luar biasa. Ilmu itu betul-betul dipelajari, betul-betul dijaga, dihafal, dicatat, dan ditulis. Karena sesuatu yang mahal harganya. Nah, maka ini poin yang ketiga dari sebab-sebab yang membantu seorang mendapatkan ilmu. Rabi'an yang keempat, mulazamatul ulama. Yaitu bermulazamah. Bermulazamah itu artinya menuntut ilmu, ngaji, istiqomah bersama para ulama. Golek guru untuk ngajari dia. Yajibu ala talibil ilmi an yasta'ina billahi azza wa jalla thumma bi ahlil ilmi. Wajib bagi para penuntut ilmu untuk meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kepada para ulama. Wa yasta'ina bima katabu fi kutubihim, dan meminta bantuan dengan apa yang telah mereka tulis di dalam kitab-kitabnya. Ya, ini kita membaca kitabun al-ilmu. Dalam hadis kita kadang merujuk kitab silsilatul ahadith as-sahihah. Merujuk kepada kitab-kitab. Merujuk kepada para ulama. Lianna al-iqtisara ala mujarradil qira'ah wal mutala'ah. Karena mencukupkan diri sebatas membaca dan menelaah. Yahtaju ila waqtin tawil. Ini membutuhkan waktu yang panjang, waktu yang lama. Hanya sebatas apa? Membaca. Kalau sekarang bukan pakai kitab, pakai apa? Pakai WhatsApp sama Telegram. Ya kan? Banyak kan? Kalau sudah megang itu sudah. Yang lain, wah, yang penting kan kita sudah. Kalau dikasih tahu, ya akhi, ada kajian. Kita sudah cukup ini. Sama-sama mengetahui ilmu agama. Belajar, sama-sama membaca. Semuanya itu faedah. Ada WhatsApp Salafi Indonesia. Misalnya. Ada lagi apa? Masya Allah, ada terus. Lah. Kalau hanya sekedar ini kan banyak membacanya itu dibaca. Ya kalau dibaca lah, kalau cuma lewat. Saking banyaknya grup yang dia ikutin, ya kan? Nah, atau bahkan kopas saja, klik kopas inilah, share ke sini, nanti sini juga share, share terus. Nanti kalau ada kritikan, anak cuma nge-share, anak cuma, loh, antum baca ndak itu isinya, ilmunya, kok bisa beralasan anak cuma nge-share? Nge-share tahu ya, maksudnya mindah lah ya. Share itu pindah ya, saring itu mindah ya, sare itu kan. Saya dulu waktu membaca-baca kayak gitu tuh, sare kok, saya izin share ya, saya izin sare, kok banyak sare-sare nih. Hanya sekedar tidur ini pada minta izin, ternyata itu kopas. Oh, bahasa teknologi canggih. Nah, kata Syekh, mencukupkan diri hanya membaca dan menelaah itu butuh waktu yang panjang. Ini kalau betul membaca. Ini kalau betul menelaah. Lah kalau enggak sama sekali. aina nahnu min anfusil ulama, di mana kita dari diri-dirinya, jiwa-jiwanya para ulama untuk mengikuti mereka. Ya. Kadang enggak sempat menghadiri majelis ilmu karena sibuk sare tadi. Sibuk mengkopas. Dan iya, subhanallah. Itu fitnah namanya. Kalau sampai Anda melupakan dari yang namanya majalisul ilmi, terus kemudian Anda menyibukkan dengan ya, sare tadi, kopas-kopas itu fitnah. Dalam keadaan seorang itu tidak menyadarinya, itu adalah sebuah fitnah, ujian, cobaan. Kita tidak mengingkari, oh itu tidak boleh ya. Boleh, Masya Allah. Itu termasuk ya nikmat. Dari nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun jauh daripada itu, Syekh menasihatkan. Mulazamatul ulama. Bikhilafi man jalasa ila alimin yubayyinu lahu wa yashrahu lahu wa yuniru lahu tariq. Beda halnya dengan orang yang duduk di sampingnya, orang yang berilmu, yang ia menjelaskan kepadanya, menerangkan kepadanya, menerangi jalan kepada penuntut ilmu tadi. Wa ana la aqulu innahu la yudrikul ilm illa bitalaqqi minal masyayikh, dan saya tidak mengatakan bahwa ilmu itu tidak mungkin bisa didapat kecuali dengan talaqqi, bertemu dengan para ulama, para masyayikh. Tidak demikian. Faqad yudrikul insanu bil qira'ati wal mutala'ah, bahkan terkadang seorang itu mendapatkan ilmu dari membaca, menelaah. Lakinnal ghaliba annahu idza ma akabba ikbaban tamman lailan wa naharan, akan tetapi kebanyakannya apabila dia itu sudah menekuni hal itu, yaitu membaca, menelaah, menekuni dengan tekun-tekunnya di siang hari atau di malam hari, wa razaqal fahma, dan Allah memberikan kepadanya pemahaman, fa innahu qad yukhti'u katsiran, maka sesungguhnya dia terkadang banyak kelirunya karena sebatas apa? Membaca. Karena sebatas menelaah. Walihada yuqal, oleh karena itu dalam lautan ilmu dikatakan, man kana daliluhu kitabahu fakhata'uhu aktsar min sawabi. Barang siapa yang dalilnya adalah kitabnya, maka kesalahannya itu lebih banyak ketimbang benarnya. Mana dalilnya? Dalam kitab sana. Karena tidak punya guru atau didak. Bingung ini. Tidak pernah, dia cuma baca sendiri. Nah, walakinna hadza laysa 'ala al-itlaq fil haqiqah, meskipun ini bukan secara mutlak pada hakikatnya. Tidak secara mutlak. Nah. Walakinna at-tariqatal mutla an yatalaqqal 'ilma 'ala al-masyayikh. Nah ini. Akan tetapi cara yang paling afdol, yang paling utama adalah seorang penuntut ilmu itu talaqqi kepada para masyayikh, kepada para ulama, bergurulah istilahnya, berguru. Ada seorang yang menjelaskannya, ada seorang yang menerangkannya. Banyak sekali ketika ya di zaman sekarang, kita contohkan saja orang-orang yang menjauh dari majelis ilmu beralasan dengan HP, grup-grup yang ada di situ, ya banyak sekali terkadang kita dapati rucu, afan saya mohon maaf, anak cuma mengeser anak-anak dan seterusnya. Ya, begitulah. Nah, ingat cara yang afdal. Cara yang utama adalah dengan talaqqi kepada para masyayikh, kepada para ulama. Kecuali Anda itu seorang ulama besar. Kecuali Anda seorang alimun kabir. Dzu khibratin wasi'ah. Memiliki pengalaman yang luas. Sehingga ketika membaca sebuah kitab itu bisa menerangkan ulama. Tapi kalau kita nih bukan ulama, ya, ya maksudnya tawadhu'lah, belajar kepada orang yang lebih sepuh, kepada orang yang lebih tua. Nah, cukup nggih, nyalon nggih, jam 7:20, hah? Kembali tahdir. Sudah isya ini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.